بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خلفتين عزكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah ta'ala mulai perjumpaan kita malam hari ini dan perjumpaan-perjumpaan yang setelahnya nanti yang akan kita baca, yang kita jelaskan, yang sahih-sahih saja. Ada pun yang dhaif kita lewati, gitu ya, untuk mempercepat penghataman kitab. Gitu. Ini jadinya kata ini hatam ya, kan cuman perjumpaannya sebulan sekali, sebulan dua kali, jadi agak lama. Jadi untuk menyingkat waktu kita hanya mengkaji yang sahih-sahih saja. Gitu ya. Baik. Pada malam hari ini kita membahas bab yang ke-551. Hadis nomor 1159 yang sebelumnya dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. باب seseorang yang berusaha mendengarkan, nguping, itu istama, nguping pembicaraannya suatu kaum sementara kaum tadi tidak menyukainya. Ini apa hukumnya? Gambarannya barakallahu fikum, ada dua orang minimal atau lebih, mereka berbincang-bincang di antara mereka, pribadi mereka, privasi mereka, urusan mereka. Kita nguping, ingin mendengarkan apa yang mereka perbincangkan dalam kondisi mereka tidak suka, maka tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Kita tahu mereka tidak suka dengan banyak cara. Yang pertama, omongan langsung. Afanya akhi, antum jangan mendekat, anda mau bincang-bincang sama mereka saja. Ada omongan, tasrih, ucapan yang jelas, Mereka melarang kamu mendekat. Tandanya tidak suka. Paham ya? Maka kamu tidak boleh mendekat kepada mereka. Kamu tidak boleh nguping pembicaraan mereka. Apalagi diam-diam, apalagi merekam diam-diam. Ini khianah. Ini enggak punya etika, melanggar etika Islam. Cara yang kedua adalah ketika mereka berbincang-bincang tadi belum ada siapa-siapa, hanya mereka saja. Ketika berbincang-bincang ada yang masuk. Mereka menghentikan pembicaraan. Dengan gitu merasa kayak enggak nyaman dengan adanya orang yang baru datang tadi. Antum harus cerdas. Maafkan lagi. Fadal teruskan. Antum segera pergi. Pergi ya sudah pergi. Jangan kemudian belok arah nguping dari sisi yang lain. Antalah ya jus. Antum tahu dari indikasi yang ada, korinah yang ada, dari mereka. Mereka tidak suka kamu hadir. Mereka tidak suka kamu mendengarkan perbincangan mereka. Maka tidak boleh. Itu hak mereka. Barakallahu fikum. Difahami ya? Al-muhim, kita tahu entah mereka bicara langsung atau dengan indikasi-indikasi karinah yang lain, yang dengan itu kita tahu mereka tidak suka orang lain mendengarkan perbincangan mereka. Kita harus mundur. Tidak boleh kita mendengarkan perbincangan mereka dengan nas hadis akan kita baca nanti insyaallah taala. Dikecualikan barakallahu fikum. Dikecualikan ikhwan fillah azakumullah. Yang pertama, mereka mengizinkan kita masuk dalam perbincangannya. Adawabe biidnihim, dengan seizin mereka. Artinya mereka enggak membenci. Labas, fadal. Gitu. Atau yang kedua, barakallahu fikum, mereka suaranya keras. Memperdengarkan perbincangan mereka sampai ada orang lain yang agak jauh mendengar. Ini bukan kesalahan antum ketika antum mendengarkan sebagian yang mereka perbincangkan, karena mereka sendiri yang mengeraskan suaranya. Intinya antum tidak bersalah di sini. Sebab nanti hadisnya ancamannya cukup berat. Antum tidak kena larangan dalam hadis. Yang ketiga disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah dalam syarahnya. Beliau mengatakan wa istathna min dzalik, dan dikecualikan dari larangan itu man istama'a li haditsil muhtammina bi ikhlali amnil muslimin. Dikecualikan dari larangan tersebut seseorang yang nguping, yang mendengarkan sembunyi-sembunyi perbincangan orang-orang yang memang ingin membuat gaduh di tengah-tengah kaum muslimin. Orang-orang yang memang ingin membuat teror di tengah-tengah kaum muslimin. Mengganggu keamanan kaum muslimin. Fa innahu la haraja min istima'i liman hadithuhum fihi darar al-islami wal muslimin. Belum menegaskan, tidak mengapa, tidak berdosa mendengarkan nguping perbincangan orang-orang yang perbincangannya membawa kemadharatan untuk Islam dan muslimin. Ini mungkin secara praktiknya lebih dekat kepada para intel, pihak pemerintah, intel-intel pemerintah yang ingin memata-matai, menginteli teroris, radikalis, Dan semisalnya yang ditengarai membuat sebuah makar dan segala macamnya untuk merusak keamanan kaum muslimin atau mengacaukan bangsa atau yang semisalnya wahagata. Hadza labas. Ini semua dalam rangka daf'u dharar, meredam kemadharatan. Dan ini haknya pemerintah atau masyarakat yang curiga dilaporkan kepada pihak pemerintah. Barakallahu fikum. Ini yang dikecualikan terkait dengan larangan tersebut. Barakallahu fikum. Selebihnya enggak diperbolehkan. Dan ancaman yang sangat keras dikarenakan ada unsur tajassus. Ya, yang kedua ada unsur su'udzon. Yang ketiga ada unsur barakallahu fikum mengerjakan hal-hal yang sia-sia yang bukan yang bermanfaat barakallahu fikum. Fi'lu ma la ya'ni. Mengerjakan hal-hal yang enggak ada gunanya, yang enggak ada manfaatnya. Dan yang ketiga, yang keempat dikarenakan membuat orang lain tadi menjadi marah, menjadi dongkol kepada dirinya. Privasinya hendak diganggu, barakallahu fikum. Termasuk larangan ini adalah orang-orang yang, barakallahu fikum, sedang melewati sebuah rumah, di gang, jalan. Terdengar dari dalam rumah ada orang berbincang-bincang, ngobrol gitu ya. Dia berhenti ngoping di jendelanya, di temboknya, dan segala macamnya. Adalah ya jus. Bisa jadi orang yang di dalam rumah tadi enggak berkenan, enggak mengizinkan engkau mendengarkannya. Al-Muhim yang memiliki gambaran yang serupa dihukumi dengan hukum yang sama. Barakallahu fikum. Kita baca riwayatnya supaya kita tahu bagaimana ancamannya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad ibnu Musarhad qala haddatsana Ismail ibnu Uliyah qala haddatsana Ayyub as-Sikhtiyani. Ismail para ulama-ulama sunnah pada masanya, ahli hadis ahli sunnah pada masanya. An Ikrimah Mawr ibn Abbas. An ibn Abbas, dari ibn Abbas semoga Allah meridhainya. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim. An Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, man sawwara suratan, barang siapa yang menggambar sebuah gambar, maksudnya surah zawatil arwah, gambar makhluk yang bernyawa. Demikian disebutkan dalam syarahnya. Walaupun lafadznya umum, gambar begitu, tapi dalam nas yang lain tidak semua gambar dilarang. Yang dilarang gambar makhluk bernyawa. Itu yang disebutkan dalam banyak riwayat. Sehingga dalam syarahnya dijelaskan ai min suwari dzawil arwah, yakni menggambar gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Sehingga maknanya barang siapa yang menggambar, entah menggambar, entah menfoto, entah melukis, entah memahat gambar makhluk yang bernyawa, kullifa ayyan fakhafi, dia dikasih beban, dibebani untuk meniupkan roh padanya. Ini bukan taklif di dunia, di yaumul qiyamah nanti. Itu ada mengandung makna azab, ta'dzib. Mengazab dia, menyiksa dia. Dia dibebani, diberi beban untuk meniupkan roh padanya. Wa'udzib, dan dia diazab dengan itu. Walayyan fukhafih, dan sekali-kali dia enggak bakal mampu meniupkan roh padanya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, fa inna Allah yu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin fihi abada. Disebutkan dalam lafaz yang lain, sesungguhnya Allah akan menyiksa dia, akan mengazab orang tadi hingga dia mampu bisa meniupkan roh padanya, dan selamanya tidak bakal bisa dia melakukannya. Dia azab. Ini menunjukkan barakallahu fikum, yang pertama tahrim taswir suwar dzawatil arwah, haram hukumnya menggambar gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Haram hukumnya, dosa besar, dikarenakan ancamannya azab. Ancamannya azab. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim dari Aisyah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat nanti, orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah, yakni yang menggambar makhluk bernyawa. Disebutkan dalam lafaz yang lain dalam Bukhari Muslim juga dari Aisyah dengan lafaz, inna ashab hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang menggambar gambar-gambar bernyawa ini diazab di hari kiamat nanti. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kamu ciptakan itu, dan tidak bakal mampu untuk menghidupkannya. Ini ancaman keras menunjukkan haram. Haram hukumnya menggambar gambar makhluk yang bernyawa. Diancam dengan azab, tandanya dosa besar. Dosa besar, bukan dosa kecil. Barakallahu fikum. Difaham insyaAllah ya. Secara periwayatan dalil, ada dua hal yang dilarang. Yang pertama taswirnya, tindakan menggambarnya. Yang kedua surahnya, gambarnya itu sendiri. Ya, tindakan taswir, tindakan orang yang menggambar makhluk yang bernyawa diancam dengan azab tadi, ancaman tadi. Gambar itu sendiri, surah gambar makhluk yang bernyawa itu sendiri juga dilarang dalam Islam. Surah ini ketika ada di rumah menghalangi malaikat masuk rumah. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Rasul mengatakan dalam hadis, sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk rumah yang padanya ada anjing dan gambar bernyawa. Surahnya. Barakallahu fikum. Jumhur ulama, hampir semua ulama yang di zaman sekarang pada khususnya, menyatakan larangan taswir ini umum, meliputi semua bentuk taswir menggunakan alat apapun dengan cara apapun. Ya, gambar, sketsa gitu, menggambar makhluk yang bernyawa haram. Melukis dengan puas haram. Memahat haram. Menggunakan alat haram. Ya, apalagi menggunakan smartphone. Ya, itu semuanya termasuk taswir ketika yang diambil itu adalah gambar makhluk yang bernyawa. Barakallahu fikum. Ada sebagian ulama yang sepakat dengan semua tadi dikecualikan kamera tombol. Ya, ceklek gitu atau ceklek gitu. Katanya enggak ada unsur taswir, enggak ada tindakan menggambar. Ini dibantah keras oleh Syekh Al-Albani rahimahullah buku beliau Adabu Zafaf. Dibantah keras sama beliau. Beliau mengatakan justru musibah besar yang menimpa kaum muslimin sekarang ini dari sini. Digital sekarang ini. Itu lebih mengerikan. Dampaknya lebih meluas dibandingkan dengan semata-mata melukis, memahat. Itu satu tok gitu. Tapi kalau dengan cekrek, share, saat dunia tahu. Hah? Cekrek, cekrek. Posting, status, satu dunia tahu. Nek iki. Gak mungkin dikirim kemana-mana. Angel wis. Justru sisi mabaratnya, sisi mafsadatnya itu besar. Sehingga pendapat yang rajih dalam bab ini semuanya sama. Yang namanya taswir secara umum sama. Menggunakan apapun, alat apapun, enggak diperbolehkan. Yang tawatil arwah. Barakallahu fikum. Di kalangan para ulama kita ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan masalah surahnya. Terkait dengan masalah gambar makhluk yang bernyawa. Secara umum enggak diperbolehkan, apalagi dipajang, apalagi dimasukkan di album kenangan, itu semuanya enggak diperbolehkan. Yang mereka bahas dalam diperbolehkan dalam keadaan tertentu untuk hajat tertentu. Paspor, KTP, SIM, buku nikah, pemane. Hah? Yang mau enggak mau harus menggunakan seperti ini. Barakallahu fikum. Tayyib. Secara umum sih dianjurkan kepada pihak pemerintah untuk tidak bermudah dalam pembahasan seperti ini. Namun dikarenakan kondisinya sudah enggak mungkin dielakkan, namanya mimma ta'umu bihil balwa. Sebuah kondisi yang enggak mungkin dielakkan. Selalu dan harus menggunakan seperti itu untuk data dan segala macamnya, sehingga sebagian ulama kita memberikan toleransi, memberikan kemudahan untuk pemerintah atau yang terkait dengan itu, barakallahu fikum, menggunakan ini semua sebagai data saja, bukan untuk share, bukan di posting, data saja. Barakallahu fikum. Itu ada kemudahan sedikit, barakallahu fikum. Selebihnya la yajuz. Selebihnya la yajuz, barakallahu fikum. Ancamannya sangat keras. Dan di zaman sekarang ini Allahumma musta'an, ini sudah luar biasa ini musibahnya ini. Sudah kayak semacam penyakit sekarang ini. Namanya penyakit apa ini? Penyakit selfie. Hah? Ini corona S namanya ini. Corona selfie. Allah musta'an. Hey, insyaallah sebisa mungkin kita sekuat tenaga menghindari seperti itu. Wallahu musta'an. Yang berikutnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, qala wa man tahallama kullifa ayyataqi ayyaqida baina sya'irataini وعذب ولن يعقد بينهما ومن تحلم. Dan barang siapa yang mengaku-aku dusta mimpi sesuatu, namanya tahallam, ai idda'a annahu ra'a ru'ya wa laysa kadzalik, mengaku mimpi sesuatu padahal enggak demikian. Berdusta mimpi sesuatu. Tahallam. Disebutkan dalam lafaz yang lain, man tahallama bihilmin lam yarah. Barang siapa yang mengaku-aku melihat sebuah mimpi padahal enggak melihat mimpi tersebut. Intinya berdusta terkait dengan mimpi. Mengaku mimpi sesuatu Padahal demikian. Kullifa, maka dia dikasih beban. Ayyaqida baina syairataini. Untuk membuat simpul. Membuat ikatan dua rambut. Wa'udzib, dan dia diazab dengan itu. Walayyaqida baina huma, dan dia tidak bakal mampu untuk mengikatnya. Rambut dua helai, disuruh memintal. Disuruh memintal. Kalau rambutnya itu licin, setengah mati dia, setengah mati dia. Dan tidak bakal bisa. Dia diazab dengan cara yang seperti itu. Lafaz ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita larangan keras berdusta terkait dengan masalah mimpi. Sesuatu yang enggak pernah dia lihat dalam mimpinya. Dan ini barakallahu fikum terjadi yang paling sering ya pada kaum rafid, kaum rafidah, kaum sufiyah. Mereka sering mengadakan kedustaan dalam yang seperti ini. Aku tadi malam bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Iya kan. Ya supaya madu'unya mantap dengan dia. Wah, ada waliullah ini. Walinya Allah Azza wa Jal dekat dengan Rasul. Tapi dia kezab. Coba kamu tanyakan, Rasul bagaimana sih modelnya? Susah dia menerangkannya. Dan memang dia yakzib, dusta. Ini dosa besar. Dosa besar. Atau saya semalam mimpi ketemu dengan Habib Fulan. Dengan Romo Fulan. Dengan Yai Fulan. Dengan Syekh Fulan. Dengan Syekh Alan. Dan dia dusta dengan itu. Dapat dosa dusta, dapat dosa satu ini. Berdusta, mengaku-aku mimpi yang dia enggak mimpi dengan hal tersebut. Atau yang lainnya lah, enggak mesti terkait dengan orang-orang yang menyimpang. Atau mimpi-mimpi yang lain yang biasa, ketika dia berdusta terkait dengan mimpinya, menerangkan ini. Kadang guyon, hati-hati loh ya. Kadang dia lagi guyon, lagi softo, guyon gitu. Hei, aku mau bingung mimpi awakmu. Padahal gak. Semalam aku mimpi dirimu. Padahal gak demikian. Hanya dibikin guyonan, dan semisalnya, dan dia berdusta. Adalah yajus. Terkena haramnya berdusta, dan haramnya dusta dalam perkara mimpi. Dia akan diazab dengan itu. Dosa besar dikarenakan ancaman dari azab. Yang ketiga kata beliau setelah itu. Qala wa man istama'a ila hadithi qawmin yafiruna minhu. Dan barang siapa yang nguping-nguping sengaja mendengarkan pembicaraan suatu kaum yang mereka lari daripadanya, enggak menyukainya. Subba fi udhunaihil anik. Maka di yaumul qiyamah nanti akan dicurahkan, dituangkan di kedua telinganya al-anik. Al-anik dimanakan dengan besi panas yang cair. Nauzubillah. Ya, besi panas yang cair dituangkan di telinga dia. Ini menunjukkan Pak Irfan, dosa besar. Dosa besar dikarenakan ancamannya azab, dan azab sangat pedih pada telinganya. Al-jazak min jinsil amal, yang namanya balasan tergantung jenis amalnya. Karena amalnya menggunakan telinga, dia nguping-nguping ucapannya orang lain yang mereka tidak suka, yang disiksa telinganya dia. Nauzubillah. Dan ini yang terangkan tadi ikhwan, barakallahu fikum, umum meliputi kaum siapapun, meliputi siapa pelakunya yang nguping-nguping tadi, selama kaum tadi tidak menyukainya, tidak diperbolehkan. Dikecualikan beberapa hal yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Ini semua dengan keterangan dari para ulama una. Barakallahu fikum. Nah, dan yang diinginkan sama al-mu'allif rahimahullah, larangan nguping mendengarkan perbincangan suatu kaum yang mereka tidak suka dengan itu semua. Diazab dengan adanya seperti ini. Ancaman sangat keras. Sehingga jangan bermain-main dalam perkara yang seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, babul julusi ala sarir, bab duduk di atas as-sarir, dipan, ranjang. Apa hukumnya ya kawan? Apa hukumnya? Jawabannya? Hah? Boleh, enggak ada masalah ya kawan. Di atas kursi, di atas dipan, labas. Itu semuanya hal yang diperbolehkan. Barakallahu fikum. Terkait dengan hadisnya dhaif, loncat langsung pada asar nomor 1161. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Yahya ibnu Ma'in, qala haddathana Waqi' ibnu al-Jarrah, قال حدثنا خالد ابن دينار أن بالعالية رفيع بن مهران رفيع بن مهران قال dia mengatakan jalastu ma'a ibn Abbasin ala sarir, aku pernah duduk bersama Ibnu Abbas semoga Allah meridainya di atas dipan. Artinya apa? Boleh. Ya, tindakan ini diperbolehkan, dikerjakan oleh kaum salaf. Bukan semata-mata boleh. Dijelaskan dalam syarahnya oleh para ulama, ini termasuk bentuk ketawadhuan. Termasuk bentuk makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Misal antum sedang duduk majelis di sebuah dipan. Apa sih kalau itu? Yang agak gede itu jenisnya apa? Amben. Amben jenisnya. Amben dipan toh? Dipan. Ya bukan kursi, dipan. Anda lagi di situ. Jelas. Datang orang, tamu, sahib, daif atau apa begitu. Kamu tempatkan dia di situ. Bersama dengan kamu. Kamu luaskan majelisnya, duduk di situ. Bersama dengan kamu di situ. Setara dengan kamu di situ. Itu termasuk akhlak yang mulia, termasuk ketawadhuan. Bukan semata-mata boleh. Tapi ada unsur ketawadhuan, makarimul akhlak, memuliakan tamu, memuliakan teman, barakallahu fikum. Lain halnya barakallahu fikum ketika engkau duduk di dipan. Datang teman, datang tamu, duduk di mana? Di bawah. Apa? Tris. Di bawah. Di bawahnya kamu dia. Kamu di atas dipan. Ayo, kaifal hal, bekhair, Masya Allah. Orang ini bareng ya. Artinya, itu tandanya Anda kurang tawadhu. Ada unsur takabur, ada unsur tarafu', merasa tinggi di antara yang lainnya, kurang memuliakan tamu, apalagi yang datang itu orang yang lebih sepuh, usia lebih tua, bahkan mungkin lebih alim, atau mungkin secara nasab lebih tua dia nasab daripada antum. walaupun kamu sahibul bait, walaupun kamu tuan rumah, kamu yang punya rumah, kamu yang punya dipan, tapi itu etikanya kurang, adabnya kurang para kelompok. Imma kamu dudukkan bersama-sama kamu di dipan, boleh, dan itu merupakan ketawaduan. Kalau enggak cukup, kamu yang turun. Kamu yang turun bersama dengan mereka, lay-lay di bawah. Atau kamu siapkan memang untuk mereka kursi-kursi. Ada kursi, kursi untuk tamu. Itu memang tempatnya kamu. Kamu biasanya pakai dipan supaya bisa selonjor. Mungkin antumnya lagi osteoporosis barangkali, pengapuran dan segala macamnya, sudah sering geringgingin. Labas. Artinya sejajar. Sejajar para kafirku. Cuman contoh Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya adalah tawadhu. Abul Aliyah datang didudukkan bersama dengan beliau di depan tersebut. Abul Aliyah tabi'i, Ibnu Abbas sahabi. Lebih mulia siapa? Ibnu Abbas, tapi diajak bersama dengan beliau. Nah, ini sekaligus pelajaran penting untuk para alim, ulama, duat, asatidzah, dan yang lain-lainnya. Para salafun salam mengajarkan kepada kita ketawaduan. Jangan mentang-mentang kamu sebagai ustadz, sebagai da'i, sebagai syekh, sebagai alim, takabur. Afan. Antum itu ikhwan biasa, belum ustadz. Ini sarai. Ini ustadz ini gini. Dur. Jangan takabur. Antum harus memberikan contoh kepada mereka ketawaduan. Tawadu. Ima duduk di atas semuanya, ima duduk di bawah semuanya. Kecuali yang sekarang ini taklim ya, itu ngasih kursi gimana lagi? Ya kita di atas kursi nggak ada masalah ya. Ini adalah labas. Terus ketika majelis biasa, ima di kursi semua, ima di bawah semua. Barakallahu. Kecuali memang diizinkan sama mereka. Ada yang di kursi, ada yang di bawah. Yang di kursi, yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, yang tokoh-tokoh masyarakat, yang alim ulama. Jadi terkait dengan masalah tamu yang datang, sahib yang datang, dan segala macamnya, maka imah di kursi semua, imah di bawah semua. Tawadu'an, dalam mereka sikap tawadu' barakallahu fikum. Akhlak yang demikian membuat muamalah jadi indah, ukhuwah menjadi bagus. Tidak ada jarak pemisah antara yang alim dan yang bukan alim. Hakata salaf. Demikian para salaf mengajarkan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ali bin Ja'ad. Qala haddathana Syu'bah ibn al-Hajjaj. An Abi Jamrah. Namanya Nasr bin Imran al-Duba'i. Qala dia berkata, kuntu aq'udu ma'a Ibnu Abbas. Saya dahulu biasa duduk bersama dengan Ibnu Abbas. Fakana yuq'iduni 'ala saririhi. Dan Ibnu Abbas biasa mendudukkan aku di depan beliau. Artinya apa? Disuruh naik. Sini. Naik di depan beliau, duduk dengan beliau, semoga Allah meridhoinya. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari Abu Aliyah, semoga Allah merahmatinya, ada lafaz yang lebih bagus lagi. Katanya Abu Aliyah, kana Ibnu Abbasin yarfa'uni 'ala saririhi wa Quraisyun asfala minhu. Dahulu Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya mengangkat aku, menaikkan aku di atas dipannya. Sementara orang Quraisy di bawah beliau. Orang Quraisy di bawah beliau. Abu Ali bukan Quraisy. Wa yaqul Ibnu Abbas mengatakan hakadzal ilm. Hakadzal ilm yazidu syarifa syarafa wa yujlisul muluka ala sirrah. Begitulah ilmu. Demikian yang namanya ilmu. Menambah syarif, menambah orang yang mulia nasabnya, lebih mulia keadaan dia. Dan mendudukkan para raja di atas dipan-dipan singgasananya. Gitu. Yang layak di atas ya para raja-raja atau para alim ulama seperti ini. Ulama-ulama yang memiliki ilmu yang diangkat martabatnya, bukan semata-mata nasab. Ini berarti majlisnya majlis seorang alim taklim di hadapan para madu'unya. Yang lain di bawah kayak sekarang ini. Ketika datang seorang alim yang berikutnya lagi di sebelahnya dia. Ada kursi di sebelahnya dia. Ada dipan berdua dengan dia. Ini makomnya para umara, para ulama mulia dengan ilmu, orang yang mulia lebih mulia dengan ilmunya. Hakata. Intinya adalah boleh duduk di atas dipan. Itu yang dibahas sekarang. Dan Ibnu Abbas biasa mendudukkan para tabi'in yang merupakan ulama sama dengan beliau di atas dipannya. Faqala li, Ibnu Abbas berkata kepada aku, kata Abu Jamrah, aqim indi, mohon anda mukim di rumah saya ini, hatta aj'ala laka sahman min mali, sehingga aku memberikan kepada kamu satu bagian saham dari hartaku. Kamu tunggu di sini, nanti akan saya berikan kepada kamu satu saham dari hartaku. Qala fa aqamtu indahu syahrain, saya pun tinggal di rumah beliau selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Masya Allah. Itu izin dari tuan rumah ya. Lapas 3 bulan. Tamu kan cuma 3 hari. Lebih daripada itu sunnah. Ketika tuan rumah yang mengizinkan, lapas hatta 2 bulan. Hatta setahun. Hatta 2 tahun. Dengan ribanya tuan rumah. Barakallahu fikum. Intinya adalah tawadhu'nya Ibnu Abbas. Yang kedua adalah bolehnya duduk di atas dipan. Lesehan bisa, di kursi bisa, di sebuah dipan amben juga bisa. Cuman yang dianjurkan adalah ketawadhu'an. Dikit lagi supaya selesai bab ini. Oh, masih banyak labas. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Ubaid, qala haddatsana Yunus bin Bukair. قال حدثنا خالد ابن دينار ابو خلدة قال سمعت انس بن مالك. Aku pernah mendengar Anas bin Malik wa huwa ma'al hakam amir bil basra 'ala as-sarir. Aku pernah mendengar Anas bin Malik dan Anas ketika itu bersama dengan Al-Hakam bin Abi Aqil ats-Tsaqafi. Hakam ketika itu sebagai Amir Basrah. Ala sarir di atas dipan. Anas seorang sahabi, alim. Al-Hakam seorang Amir Umara. Di atas dipan. Boleh majelis di atas dipan. Dan menunjukkan bagaimana dulu para Umara memuliakan para ulama. Ya. Umara memuliakan para ulama, mensejajarkan dengan mereka. Ketika datang, didudukkan di dipan-dipannya para penguasa. Memuliakan ilmu, memuliakan para sahabat, memuliakan para ulama. Itu umara yang berbarokah insyaAllah. Yaqul, katanya Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kana al-har abrada bis-salah. Dahulu Nabi kita Muhammad SAW, apabila panas yang terik, beliau menunggu sampai dingin untuk sholat, menunda waktunya. Wa idza kana al-bardu bakara bis-shalah. Namun bila udara dingin di musim dingin, beliau menyegerakan sholatnya. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Barakallahu fikum. Terkait dengan bab kita, jelas boleh duduk di atas dipan. amben. Kemudian dipan di masa lalu dipakai biasanya oleh para ulama, para umara, orang-orang tua dan semisalnya. Yang berikutnya lagi, keutamaan penguasa di masa lalu. Mereka memuliakan para ulama, terutama para sahabat, semoga Allah meridainya. Bagi kita dianjurkan untuk memuliakan para ulama, memuliakan para umara. Terkait dengan lafaz hadisnya, ini juga perkara fikih yang cukup jelas. Di antara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika musim panas yang terik, panas yang sangat terik, itu di antara sunnah Rasul menunda waktu sholatnya sampai dingin. Dan itu hanya pada zuhur sama asar saja. Subuh enggak panas. Mari isya enggak panas. Yang panas apa ini? Zuhur. Ditunda sampai menjelang asar. Menjelang asar. Dikerjakan zuhur, enggak lama masuk asar, mengerjakan asarnya. Bukan dijamak. Ditunda waktunya sampai dingin. Dan itu khusus untuk musim panas, ketika panas yang sangat terik, yang memberatkan muslimin kalau mau ke masjid, dan hanya untuk zuhur saja. Namanya al-ibrad bis-shalah, menunggu waktu dingin untuk mengerjakan salat. Adahuwa. Itu sunnah. Pernah juga beliau mengerjakan di awal waktu, panas yang sangat terik. Dulu ya, di zaman Rasul belum ada keramik, tekel. Salatnya di mana? Di pasir. Sehingga ketika panas yang sangat terik, yang namanya jidat itu panasnya luar biasa. Sehingga ada yang kemudian membentangkan kain di tempat sujudnya, kemudian dia sujud di atas kain tersebut supaya dingin. Artinya bukan perkara yang harus, bukan perkara yang wajib. Boleh dikerjakan di awal waktu, boleh ditunda sampai ibrat, sampai dingin suasananya, baru mengerjakan zuhur. Ketika itu tidak lama masuk asar, mengerjakan asar di waktunya sendiri. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Kemudian ketika di musim dingin, beliau menyegerakan sholatnya, dikarenakan tidak ada masyakoh padanya. Ketika udara kayak sekarang ini mendung, gitu ya, dingin, tidak panas, di awal waktu sebagaimana biasa. Tapi ketika ada masyakoh, ada perkara yang memberatkan, maka ditunda sampai dingin, baru dikerjakan yang namanya sholat ketika itu. Allahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Majlis menyisakan cukup banyak athar terkait dengan bab ini, disampaikan insyaallah pada kesempatan berikutnya, dikarenakan sudah isya ya. Apa? Al-madzin adzin, barakallahu fikum. Silakan dikumandangkan adzan. Allahu a'lam bisawab.